Matius hondongam kahua. Tapana tuhu ni poh Yesus ya bong ma indo tanete ya mak silulu untau buda untuhui. Ya sulen duka mesa todolengan umpelambi ana mak balinguntui di olona ananoi. O tuam, kuisang kuah mala umpabono kempueloi. Ya hakaun nindo tau na pasindun nawa. Nelo a bono ungko. Lambi masa puita siahan nindo sakinna. Puhai napakahi din po Yesus nawa. Pengkilalai manapai le? Tak to lamalon tulasan to senga inde pak pugauku. Sapuk lalek bak kong pak paitaan kalemu lako sando, analom bawa ko buah pemalakmu, umba susi puha napi pandongan Musa. Akala mendadi tanda lako tau buda, diona kebonosamu. Tapana mentamai kota Kapernaum po Yesus, ya sule mesa punggawana suhodadunna to Roma untamui ananawai. O tuam, kila malak ungka maseya, akadem mesa sabuak ku di banua mitindo liu akamate kalena, anak tak dem para sama santa. Natimba pung Yesus nawa. Lalaku ya anakku pabono i. Sapok nawa indo punggabana suho dadu. O tuam, tak punala sihata latama ko banuangku. Pak tulak mammo ko mui podo sabatam, akalabonon tia indo sabuakku. Setonganna kuis sanduka dio napampahesam, aka kau duka mesa ak to dipahe. Sapok dempi duka tanda dokoku to kupahe. Aka makak kuan indo sohodadu to kupahe. Lek bakko, ya lek bak duka. Anna makak kuwa am maiko, ya sule duka. Susi sianto duka sabuak ku ke kuan ni kahe inde, ya tak malah talana kahe. Tapana na hingi puan Yesus indo pak tulakna, ya tak dem pada sana kapilai, nasuhu mak kadala kundo tabuda ton tuhu inawa. Setongan tonganna tak punala pidel laku lambi to Israel moi podola mesam la susi kamata pasana inda dia tau. Nasuhung kutulasang kuak tentomai ku uwa. Buda tau tayan na to Yahudi la sule. Betul lam mai tandai mata Allo, anna betul lauk mai tandai katampusam. Lamin dadium mai ilang kapahenta asuhuga, anna mokko imak hame-hame sola-sola Abraham, Isak anna Yakub, ke lam yang lomak ketampasana. Anain do tola mongei batuan nongian nyato o, to sedisangai umak na puang ala ta'ala, ya lekok di ditibe tamain doong yang handa malilim, anai lan ni sumah holumua si kekko isinna tamate tatubo. Anamane mak kada pole opuang Yesus lakon do punggawana suho dadu nawa. Lek baungko, akala dadin tia lako kalemu si tuhu kamatapasamu. Ya bono etasihan duka indo sabuakna. Bisa watu lebak puang Yesus laku banuan na Petrus, ya lambi pasanan na Petrus baine metindo akalumala. Ya lebak sihan laku ampekna anana anda ilimana. Ya tapa masa puita sihan sakina lambi bangun mi malapu, anna tapon tahya ipuang Yesus. Tapa na lendu Allo, ya sulen tau umpasola buda tona pentamai setan. Ya anggaman di maktulak puang Yesus uhambai lawindo setam anna bunuin. Anenggan na to masaki to diuhen ni tato napa bono asan duka. Napuga upang Yesus kahakahaya to anamala sule lakun do kadanna debata napa lombum Nabi Yesaya nawa. Ia umpas sangka mapik di santa anaya to pendudus sakinta. Tapana nita puang Yesus tak dem pada sabuda tau umpali lau ya nawan laku pasikolana. Taluliwan nak kita lambal liwan na lekbo. Tapana lameng kalau ya sule mesa tu latak pepondongan na Musa pelambi ipuang Yesus anna nawai. O tungguhu, laku tuhu liu ku lampak lawammu, mu umbangi mula. Ya natimba umpuang Yesus nawa. Asu pangala ia del leana, anenggan nadas ia wulawa deh sehana, sapuk kau-kau to disangai anak mentolino, tak kau del lama nontong ku ngei metindo. Puhai, ya sule polebon duka mesa pasikulana anna nawai. O tuan, lamalah ke kelau pai yo lulamu ambeku mane sule aku tuhu ko. Sapo na timbak pung Yesus nawa. Main ku amu tuhu eh. Tak be mamia duka itim matin tomate ulamun tomatena. Puha ia to le baulangan lopi pung Yesus sola pasikolanna. Ya bui, ya sule siam hibu tata ilam indo lebo na suhum na tapi bomba indo lopi nongei lambi sedi tatalang. Sapo watu eta to mamma ia pung Yesus. Ya natunda siya ang pasikulana puang Yesus ananawan ni. O tunggu, besekai ka nakalatalan tau. Ya na timba umpeng Yesus nawa. Akan namanya sugali dako iko. Uhem punala kamata pasammu. Anamane kek de umpak kadai indo bombam solah ibu tata. Ya tapa mata siahan. Sangin pila indo pasikolana ana sipak tulak-tulai nawa. Tawa kahi sangin dai. Akamu hibuk solah bombam malatoi na pahe. Disampai lupinna puan Yesus solah pasikolana lamban libanna lekbo Galilea di atas sakna to gadara. Ia natamu siahan dua tau butu diong mai kubu to na pentamai setam. Indo tau ya to simak tata lompong ku tau. Nasuhun tak den tau bahani la mulai indo lalan neta. Muitan na puan Yesus ya basing kolioli siahan nama. Oh Yesus, anak nabung ala ta'ala. Lama kakang kami sanga. Melong kuisa nga launda haka mwena tak bilambi watuna. Dio indo si kahuku ongyam niato o, deem babi Buddha mahasam menduhu. Yana pelaw nindo setal laku pang Yesus nawa. Maka halam pasakan. Mesu nilah main kalenen de tau. Kipelau kelamala. Anaswata makam. Kalena. Indelah ko babi Buddha. Tapa na wasiahan puan Yesus. Pelai ko lau. Ya tapa mesu wasiahan duka indo setam. Anam pentama indo babi Buddha. Nasuhum si kakunda untuk bangan babah kalena dokter kumila tahu dokter lekbo lambik matiasan na pusai wai. Naitana tun jagain do babi kadadian nyato o, tapa lekbak siha si kakunda laku kota anana palele, susi indo babin na matiasan mi na pusai wai, tem indo dua tau to na pentamai setan. Nahingin ne sin na kota indo kahakahaya to o, ya lekbak isiham umpe lambi ipuang Yesus. Si lambik na, ya na waim, kipelo mati nan na tak kuin debotoki